manehna kembang ros bodas anu pinu pangharapan. Tutur bung turun ngajuk-juk kahiji lembur cek beja mah ros bodas aya didinya. Sagagang kembang anggang arek di